80 juta, 80 juta, tidak semudah itu. 80 juta, mending putusin aja, mending cari perawan. Perawan enak-enak, lebih-lebihan juga. 80 juta, 80 juta, tidak semudah itu. 80 juta, mending putusin aja, mending cari perawan. Perawan enak-enak, lebih-lebihan juga. 80 juta, performance by DJ Opus. Hands up everybody, the party tonight. Performance by DJ Opus The Best. Performance by DJ Opus The Best.